Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah babul udum. Udum di sini adalah jamak dari idam. Idam ini temannya roti biasanya. Dibuat dari berbagai macam masakan-masakan untuk menemani roti. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id. Qala haddathana Ismail bin Ja'far. An Rabi'ah annahu sami'a al-Qasim bin Muhammad yaqul. Kana fi Barirah thalathu sunan. Ada pada diri Barirah tiga sunnah yang dengannya disyariatkan sunnah itu. Ini muncul pertama kali pada Barirah. Barirah adalah seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Salatu sunan, tiga sunnah. Yang pertama, aradat Aisyatu an tashtariyaha fatu'tiquha. Faqala ahluha walanal wala. Fadakarat dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala law syi'ti syarattihi lahum fa'innamal wala'u liman ataqa. Qala wa'ataqtu. Wa'utiktu fakhuyirat fi an ataqarra tahta zawjiha. Fakhuyirat fi an taqarra tahta zawjiha utufariku. Wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman baita Aisyah wa ala nari burmatun tafur. Pada abil ghada'i fa'awthiya bi khubzin wa udmi min udmil bait faqala alam ara lahma qalu bala ya rasulullah walakinahu lahmun tusaddiq bihi ala barira. Fahdat hulana faqala huwa sadaqatun alaiha wa hadiyatun lana. Ada pada diri Barira tiga sunnah. Yang pertama, aradat Aisyatu antashtariyaha fatu'tiquha. Aisyah pengen membeli Barirah dan membebaskannya dari perbudakan. Faqala ahluha walana alwala. Boleh dia membelinya, tapi walanya tetap untuk kami. Wala itu adalah kondisi seorang bisa mendapatkan harta warisan dari bekas budaknya ketika bekas budak ini tidak memiliki ahli waris dari kerabatnya. Paham barakallahu fikum. Misal saya memiliki budak dan saya bebaskan budak itu. Ternyata budak itu ketika bebas dia bekerja mencari rezeki. Terkumpul padanya rezeki, tapi dia tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak memiliki keluarga pokoknya. Maka ketika meninggal dunia yang mewarisinya adalah bekas tuannya. Barakallahu fiik. Innamal wala'u liman ataqa. Wala itu dimiliki bagi siapa saja yang membebaskannya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menyebutkan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syi'ti syarabtihi lahum. Kalau engkau pengen, engkau beli dia dan engkau syaratkan bahwa wala tetap milik kami yang memerdekakannya, bukan yang menjualnya. Sang Tuhan kan pada saat ini, di posisi ini menjual. Maka ketika dibeli oleh Aisyah, maka yang menjadi Tuhan adalah Aisyah. Ketika Aisyah membebaskannya, maka dia pemilik wala. Innamal wala uliman a'taqa. Karena sungguhnya wala itu bagi siapa saja yang membebaskan budak. Qala wa utiqat fa khuyirat fi an taqarra tahta zawjiha. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah ketika dibebaskan dia, dia disuruh memilih apakah setelah merdeka tetap dia di bawah naungan suaminya yang masih berstatus budak, atau dia berpisah dari suaminya. Ini hak yang dimiliki oleh sang istri yang sudah merdeka sementara suami masih status budak. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sampai takjub betapa mughir suami Mughirah sangat dan masih mencintai Barirah dan berharap agar Barirah masih mau hidup bersama dengannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian melihat betapa cintanya Mughir terhadap Barirah dan betapa tidak senangnya Barirah terhadap Mughir?" Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terpanggil untuk memberi syafaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya saja engkau tetap dengan Barirah dengan Mughir." Kata Barirah, "Atamuruni ya Rasulullah? Apakah engkau perintah aku tetap bersama dengannya?" Kalau perintah tidak ada jalan lain. Barakallahu fiik, harus taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La innama ana asyfa." Tidak, aku hanya sekedar memberi syafaat. Beri pembelaan. Nama ana asyfa. Kata Barirah, "La hajata li." Aku tidak lagi butuh dengannya. Barakallahu fiik. La hawla wa illa billah. Akhirnya dia berpisah dari Mughir. Wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah di suatu hari, wa'alan nari burmatun tafur, dan ternyata di atas tungku itu ada panci atau alat masak yang lagi bergolak, yakni mendidih dengan apa, masakan daging. Pada abil wada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk dijamukan makanan siang. Uti bi khuzim wa udmi min udmil bait. Maka disodorkanlah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti dari roti rumah dan idam, biasanya seperti kacang-kacangan yang diolah sedemikian rupa untuk dipakai makan bersama dengan roti. Baik. Faqala alam ara lahma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah aku melihat tadi itu daging lagi dimasak?" "Qalu bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, itu daging." "Walakinnahu lahmun tusaddiqu bihi ala Barirah ahdat fulana." "Iya, itu daging disedekahkan dan diberikan kepada Barirah dan Barirah memberikannya kepada kita sebagai hadiah." Dikiranya bahwa Rasulullah SAW tetap tidak boleh memakannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Huwa sadaqatun 'alaiha wa hadiyatun lana." Itu daging sedekah untuk Barirah, dan dari Barirah untuk kita adalah hadiah. Barakallahu fiik. Barirah untuk kita hadiah. Ini juga seingatana, barakallahu fikum, pernah ditanyakan ke Syekh Muqbil rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang pemberian-pemberian yang diberikan oleh ma'ahad untuk talabah, untuk para penuntut ilmu, para talabah. Yang bertanya adalah orang-orang dari kalangan Ahlul Bait. "Ya Syekh, bagaimana ini boleh jadi ada orang-orang yang memberikan ke pondok dalam bentuk sedekah sementara kami memakan dari sedekah itu? Apakah dalam pembagian uang atau misalnya makanan atau apalah?" Kata beliau, ini berdalil dengan beliau. untuk kami sedekah dan untuk kalian hadiah. Barakallahu fiikum. Sehingga boleh kalian makan dari pondok. Wallahul musta'an. Dan menerima pemberian-pemberian dari pondok sebagai hadiah untuk Ahlul Bait. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak boleh memakan. Barakallahu fiikum sedekah, sedekah. Tidak boleh makan sedekah. Masya Allah. Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullahu ta'ala babul halwa wal asal. Babul halwa wal asal. Halwa itu manisan. Di sini kita sudah jadi bahasa Indonesia ini. Bahkan jadi bahasa Manado. Halwa. Apa itu halwa? Halwa kanari. Halwa ini, halwa itu. Halwa itu ya halwa manisan. Suatu yang dibuat hingga sangat manis. Babul halwa wal asal. Sesuatu yang manis, barakallahu fikum, yang kita konsumsi setiap hari. Ini ada baiknya ketika kita mengonsumsinya dan banyak kita apa pakai dalam kehidupan, dalam bekerja. Apakah itu memang manisan dari gula-gula macam-macam? Atau itu adalah dari karbohidrat yang berubah menjadi glukosa, menjadi apa? Menjadi energi, menjadi tenaga. Tidak mengapa untuk kita memakannya. Dan tetap kita manfaatkan sebagai tenaga. Kalau tidak, maka akhirnya tertampung dalam apa? Dalam tubuh kita sebagai cadangan makanan. Sehingga orang menjadi gemuk biasanya. Baik. Ketika makanan dan asupan makanan terkurangi, maka cadangan makanan ini akan habis. Barakallahu fikum. Lemak akan hilang ketika kita pakai untuk bekerja. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali an Abi Usamah an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yuhibbul halwa wal asala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan halwa, manisan-manisan, wal asala. Kalau diimbangi dengan barakallahu fikum gerak badan yang banyak, maka tidaklah menjadi masalah. Kalau tidak, maka ini akan berbahaya tentunya. Berbahaya, akan mengganggu kesehatan kita. Apalagi di zaman dahulu kala kondisinya masih barakallahu fikum masih alami, tidak seperti sekarang ini kimia-kimia sudah tercampur banyak dalam makanan kita. Tambahan-tambahan pangan, yakni pengawet, barakallahu fikum, pemanis, pengental, pewarna, penyedap rasa dan berbagai macam barakallahu fikum. Yang sudah tidak alami lagi. Ini yang banyak membawa perkara-perkara yang buruk dalam kesehatan kita. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Ibnu Abil Hudaik Alim bin Abi Dhi'bin Adil Maqburi an Abi Hurairah taqala kuntu ulzimun Nabiya sallallahu alaihi wasallam li syaba'i batni ina la akul al khamira wala albasul harira wala yakhdumuni fulanun wala fulan wa alsiqubatni bil hasba'i wa astaqri'u ar-rajula al-aya wa hiya ma'i ay yang alib bi wa yut'imuni wa khairun nasi lil miskina Ja'far ibn Abi Talib. yang kalibu bina payut'imuna ma kana fi baiti hatta in kana la yakhruju ilaina al'ukka la yukhriju ilaina al'ukka laysa fiha shay panashtaqquha panal'aku ma fiha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ulzimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li syaba'i batni. Aku senantiasa tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li syaba'i batni. Barakallahu fikum. Ya, ini sesuai dengan kondisi perutku dalam kondisi kenyang atau tidak, tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hina la akul khamira wa la albasul harira. Ketika aku tidak memakan khamir, yakni roti, dan aku tidak memakai harir. Wa la yakhdumuni fulanun wa la fulan. Dan tidak ada yang memberikan jamuan untuk aku, tidak fulan dan tidak fulan. Polisiku batni bil hasba, sehingga aku terkadang mengikat di perutku batu untuk mengganjalnya agar supaya agak ringan rasa lapar itu. Wastakri'ur rajul al ayah, dan aku terkadang meminta seorang untuk membacakan ayat kepada aku dengan harapan mau mengajak aku ikut ke rumahnya dan memberi makan. Ayang kali babi, ayang kali babi, payut'imuni, harapannya. Terkadang dibacakan ayat, kata Abu Hurairah, terkadang dia membacakan ayat padahal aku lebih tahu ayat itu tentang dia. Sengaja aku lakukan karena berharap aku diberi makan olehnya. Ya, karena memang kondisinya sangat memprihatinkan, memang tidak ada makanan. Wa khairun nasil masakin Ja'far bin Abi Thalib. Dan sebaik-baik orang yang perhatian terhadap orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang ternyata umurnya juga tidak panjang radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang kalibu bina payut'imuna ma kana fi bait. Yang kalibu bina, dia pulang membawa serta kami ke rumahnya dan memberikan kepada kami apa yang ada di rumahnya. Hatta in kana la yukhriju ilaina al'ukkata laysa biha syai panashtaqquha panal'akama fiha, sampai beliau terkadang mengeluarkan kantong yang tidak ada isinya. Panashtaqquha, kami berusaha mengambil sisa-sisanya seandainya ada sisa walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Al-ukkah, kantong atau wadah, barakallahu fikum. Laisa fiha syai', beliau mengeluarkan kepada kami ukkah, kantong atau wadah yang bisa dijadikan makanan padanya. Ternyata sudah tidak. Anashtaqquha, anal akuma fiha. Maka kami pun berusaha mengambil sisa-sisanya kalau masih ada. Tapi mereka menjilatnya. Subhanallah. Ikan tentang apa kurangnya makanan di zaman itu, sedikitnya dan begitu sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya di awal-awal taib dakwah. Tapi mereka tetap senang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun dan bagaimanapun, karena mereka berkumpul bersama dengan Rasulullah bukan untuk cari makan taib, tapi untuk mendapatkan apa kebaikan. Babu dubba, bab tentang dubba. Dubba ini labu, ya kemarin. Dubba, labu. Labu juga memiliki manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Qala haddathana Amr ibn Ali, qala haddathana Azhar ibn Sa'ad, an ibn Aun, an Thumamah ibn Anas, an Anasin, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata maulalahu hayatan. Ata bidubba faja'ala ya'kuluhu falam azal uhibbuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kuluhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh budak beliau yang kerjanya sebagai khayyat, tukang jahit. Fa'utiya bidubba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disodori beliau makanan yang ada padanya dubba, labu. Maka beliau pun memakannya, falam azal uhibbuhu, kata Anas, maka dari situ aku memulai suka dengan makanan labu ini. Mundura itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aku mulai dari sejak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan labu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babur rajul yatakallafu at-ta'ama li ikhwanihi. Bab seseorang yatakallaf, takallaf ini membebani diri, berusaha maksudnya untuk mempersiapkan jamuan makanan untuk saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Ada rezeki silakan membuat sajian makanan untuk mengundang teman-teman, mengundang saudara-saudara untuk makan. Ya, apakah munasabah atau tidak ada munasabah tertentu, yakni ada acara tertentu atau tidak, maka tidak mengapa untuk mereka atau siapapun membuat jamuan makan dan mengundang berapa orang. Ini kebiasaan baik. Walaupun bukan acara-acara walimahan, bukan acara syukuran apa gitu, bukan acara. Gak perlu banyak-banyak, misalnya ya, ini bulan ini, habis Jumatan, ajak syukuran ya, 4 orang, 5 orang, datang ke rumah. Baik, kita makan di rumah yuk. Barakallah, 5 orang, 10 orang, tabal. Makan bersama. Tidak mengapa untuk kita membuat jamuan makanan-makanan seperti ini. Terutama kalau ada rezeki yang Allah berikan lebih. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kita dapati ikhwanuna orang-orang Yaman. Begitu di hari Jumat biasanya mereka mengundang ya fulan ba'dal Jum'ah. Ala indana. Al-Ghada. Fulan. Atau dia memerintahkan. Tebiah fulan panggil 10 orang, Tebiah datang ke rumah anak. Setelah Jumatan, Tebiah 10 orang datang ke sana. Nah, nanti ya, kalau ingin cari, untuk datang untuk makan. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan, al-A'mash, an Abi Wa'il, an Abi Mas'udin al-Ansari, qala kana min al-Ansari rajulun yuqalu lahu Abu Shu'aib, wa kana lahu gulamun laham. Faqala isna li ta'aman ad'u Rasulullah SAW khamsa khamisatin. Memerintahkan budaknya untuk membuat makanan untuk menjamu 5 orang. Di antaranya adalah Rasulullah. Pada Rasulullah SAW khamsa khamisat. Fatabi'ahum rajulun. 5 orang yang diundang. Ternyata ada yang ikut. Orang yang ke-6. Faqala Nabi SAW innaka da'utana khamsa khamisat. Kau telah mengundang kami. Cuma 5 orang. Wahada rajulun kada tabi'ana. Ini 1 orang mengikuti kami. Bagaimana ini? Fa in syita adanta lahu wa in syita taraktahu. Kalau engkau izinkan dia ikut bersama dengan kami, kalau enggak ana suruh pulang dia. Barakallahu fik. Bal adantu lahu, kata sahabat itu, bahkan aku mengizinkan dia. Intinya kalau orang tidak diundang untuk menghadiri jamuan makan, maka jangan pernah hadir. Barakallahu fik. Tapi kalau diundang dia, maka harus, apalagi walimah, walimah itu wajib. Didatangi. Allahu musta'an. Kecuali kalau perkara-perkara yang menghalanginya, seperti perkara-perkara syirik, bid'ah, maksiat, boleh orang untuk tidak hadir dalam perjamuan itu. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.